بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan dari nasihat untuk para wanita, di mana pembahasan pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada pembahasan tentang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di mana kita mengetahui ilmu yang bermanfaat adalah sebuah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang tentunya dengan pemahaman para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga barakallahu fikum, mempelajari ilmu yang bermanfaat itu memiliki sekian banyak manfaat dan faedah. Apalagi bagi seorang wanita yang telah datang dalam hadis sahih bahwasanya mereka memiliki naqisat ad-din. Mereka adalah wanita yang memiliki kekurangan-kekurangan dari sisi agama. Maka kekurangan mereka itulah yang seharusnya perlu diperhatikan. Sebab setiap orang yang mengetahui hakikat dirinya memiliki kekurangan, kemudian dia berusaha untuk menjaga jangan sampai dia terjatuh kepada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Karena dia memiliki peluang untuk banyak melakukan kesalahan dan kekurangan dari kekurangan agamanya, maka barakallahu fikum, seorang wanita haruslah bersungguh-sungguh mempelajari ilmu yang bermanfaat ini. Dan telah disebutkan beberapa riwayat bahwasanya mempelajari ilmu merupakan tanda Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Ya. Kebaikan yang sangat besar. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah, Hikmah dia mengartikan adalah as-sunnah, yakni dia memahami Islam di atas sunnah, bimbingan, pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad utiya khairan katsira, sungguh telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian yang kedua kemarin, bahwa jalan orang menuntut ilmu merupakan salah satu jalan yang paling mudah, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam jannah. Sebab sudah disebutkan bahwa tentunya orang-orang yang masuk jannah itu bukan hanya dari kalangan kita, kaum pria. Namun Allah telah menyiapkan jannah juga bagi mereka, bagi kaum wanita. Maka bagi para wanita yang menginginkan jannah, telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan yang paling mudah untuk sampai ke sana, yaitu menempuh ilmu, menempuh jalan mau mencari ilmu. Baik. Juga kemarin disebutkan bahwa ada riwayat bagaimana kisah seorang budak namanya Ibnu Abza diangkat oleh Nafi' Ibnu al-Haris sebagai pengurus kota, mengurusi kota Mekah, ya. Dan kemudian Umar Ibnu Khattab menanyakan kepada Nafi', kenapa dia mengangkat Ibnu al-Abza padahal dia seorang budak. Di sini Ibnu Abza diangkat ternyata adalah karena memiliki ilmu tentang Al-Quran dan mengilmui tentang faraid. Maka Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yurfa'u bi hadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran beberapa kaum dan akan merendahkan kaum yang lain karena kaum tersebut meninggalkan Al-Quran. Iya. Kurang lebih sampai di situ, Pak, ya? Iya, Ustaz. Sampai di situ? Iya. Iya. Kisahnya Ibnu Abza, ya? Iya, Ustaz. Iya. Baik. Jadi, jangan sampai seorang wanita, walaupun status, status sosial, ya, budak dan merdeka itu namanya status sosial, ya. Yes. Statusnya sebagai seorang budak, ternyata ilmu itu akan mengangkat kedudukan seorang budak, dimuliakan oleh orang-orang yang berilmu, ya. Dan itu adalah keadilan, karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang adil. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Wasat itu adil. Adil itu selalu menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Iya. Artinya, kalau memang dia orang yang status sosialnya budak dan memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, ya, maka kita harus menempatkan dia pada tempatnya. Iya. Karena kedudukan orang tersebut diangkat oleh Allah dengan ilmunya. Masih ada riwayat yang lain bahwa ilmu itu akan mengangkat kedudukan seorang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatin man nasya', kami angkat derajatnya orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik dalam Al-Quran, kata Imam Malik, narfa'u darajati man nasya', kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, bil ilmi, diangkat orang yang kami kehendaki itu dengan apa? Dengan ilmu, ya. Diangkat oleh Allah dengan sebab dia memiliki ilmu. Maka ilmu itu barakallahu fikum bisa mengangkat kedudukan seorang wanita di atas kedudukan yang tinggi, ya. Sebagaimana kisahnya Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat murid-murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka memiliki ilmu, mereka adalah sosok contoh yang nyata dari kaum mukminah, diangkat mereka oleh Allah dengan sebab mereka memiliki ilmu. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf, ya. Kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Tarfa'u darajati man nasya' wa faqa kulli bi ilmin alim. Ya. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengangkat orang yang dikehendaki. Ya. Dari kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu kata salaf, diangkat derajatnya orang yang kami kehendaki bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Ketika Ibrahim membantah kaumnya yang berbuat syirik, maka terjadi munabarah, ya, terjadi apa namanya perdebatan antara kaumnya dengan Nabi Ibrahim, maka kaumnya dikalahkan dengan ilmu, ya, dikalahkan dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat ini sangatlah dibutuhkan bagi seorang muslim dan muslimah, apalagi di masa banyaknya syubhat, banyaknya syahwat, ya. Nah, ini merupakan fitnah yang bisa, ujian-ujian yang bisa merusak agama kita semuanya. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Masih membicarakan tentang keutamaan seorang dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Di antara keutamaan orang yang berilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, wal malaikatu, dan para malaikat bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Dan orang-orang yang berilmu, ya, juga mereka tegak berdiri sebagai saksi dengan adil, meyakini la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Allah Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini Allah mengangkat kedudukan orang yang berilmu. Ya. Mengilmui tentang Tauhid. Ya. Allah jadikan mereka orang-orang yang berilmu persaksiannya dengan persaksian para malaikat. Ya. Persaksian yang sungguh mulia. Karena mereka orang berilmu adalah orang-orang yang mengakui bahwa saya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Demikian pula para malaikatnya bersaksi demikian. Sehingga keutamaan orang berilmu, persaksiannya dalam hal mentauhidkan Allah disejajarkan dengan para malaikat. Mempersaksikan tentang keesaan Allah, satu-satunya zat yang disembah. Makanya dalam surat Muhammad, yang pertama kali harus diilmui adalah mengenal tentang Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Dalam surat Muhammad ayat ke berapa? Ke-19, ya. Fa'lam, maka ilmuilah oleh kamu. Ilmuilah oleh kamu bahwa saya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berilmui tentang tauhid. Berilmui tentang tauhid. Berilmu terlebih dahulu. Dan ilmu yang pertama kali diperintahkan untuk dikuasai adalah tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Lalu Allah lanjutkan, "Fastaghfiri dzambika walil mu'minin wal mu'minat." Ya di sini, dan mohonkan ampun. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Di sini seorang mukmin, seorang mukminah, baik, diperintahkan untuk berilmu, kemudian baru beramal. Wastaghfir li dzanbik, dan mohonkanlah ampunan untuk dosamu, ampunan bagi mukminin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum, dan Allah mengetahui tempat kamu dan berusaha dan tempat tinggal kamu. Ya, ini Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Ya. Di sini Allah memerintahkan untuk berilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Sebab kalau orang mati dalam keadaan mengilmui dengan benar, wahuwa ya'lamu, dan dalam kondisi dia mati dan mengetahui annahu la ilaha illallah, maka mendapatkan jannah. Ya. Karena syarat orang masuk jannah setelah mengucapkan la ilaha illallah adalah mengetahui, mengilmui, meyakini, membenarkan. Ini keutamaan yang keempat berarti ya. Yes. Jadi seorang wanita harus banyak mengenal tauhid yang benar. Bagaimana beribadah kepada Allah yang tidak tercampurkan dengan kesyirikan. Itu namanya tauhid. Ya. Dan ini ilmu yang sangat mulia. Yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya. Ya. Kemudian di antara manfaat dan faedah ilmu juga bagi kita semuanya. Bahwasanya orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang mengetahui permisalan-permisalan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 43, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Itulah permisalan-permisalan, gambaran-gambaran yang kami buat untuk manusia. Lalu Allah katakan dari permisalan-permisalan yang dijadikan oleh Allah, contoh-contoh yang Allah buat di dalam Al-Quran bagi manusia, ternyata kata Allah, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Tidaklah menggunakan akalnya. Tidaklah mau menggunakan akalnya kecuali orang yang alimun, orang yang mereka berilmu. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang mau menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah buat di dalam dunia. Ya. Sehingga barakallahu fikum, seorang yang alim itu mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh ketika mempelajari Al-Quran untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ibaratkan orang jangan sampai masuk ke dalam satu lubang berapa kali? Dua kali, ya. Sehingga lihatlah kisah bagaimana Qarun, ya. Sebagai permisalan, seorang wanita harus banyak bisa mengambil pelajaran. Bagaimana lihat Qarun, ya Allah uji dia dengan banyaknya harta, banyaknya pengikut. Ya, ketika Qarun faqara ja'ala qaumih, Kisahkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 79. Maka keluarlah Qarun di hadapan kaumnya, izinatihi dengan segala perhiasan-perhiasan yang dimilikinya. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang mereka menginginkan kehidupan dunia. Ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hazzin adzim. Aduhai, seandainya kita diberikan oleh Allah seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Qarun. Ya. Kenapa sih? Kata mereka, innahu ladzu hazzin adzim. Mereka berkomentar, wah itu sebuah keberuntungan yang besar. Lihat, orang berkomentar ketika Qarun memamerkan, mempromosikan apa namanya? Hartanya. Hartanya, nih, saya hartanya banyak. Lihat nih pengikut saya banyak. Ya, ini saya orang beruntung, orang nomor satu. Itu anggapan orang, ini keberuntungan besar. Ternyata, lihat, itu sikap kebanyakan orang. Itu kebanyakan orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Lihat, waqala, lihatlah orang-orang yang berilmu. Orang berilmu mengatakan, waqala alladzina utul ilma wailakum. Dalam surat Al-Qasas ayat 80 dilanjutkan, berkata orang-orang yang Allah berikan ilmu, celaka kalian, pahala Allah jauh lebih baik. Liman amana wa amila saliha, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wa ma yulaqaha wa la yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah mau menjalankan, menerima hal itu kecuali orang yang bersabar. Ya. Ternyata orang yang berilmu komentarnya beda, ya, dengan orang yang tidak punya apa? Ilmu. Orang yang berilmu langsung menyatakan, wailakum, celaka kalian, binasa kalian. Kenapa binasa? Karena kalian menganggap keberuntungan yang besar kalau orang itu punya harta yang banyak, pengikut yang banyak. Celaka kalian. Sawabullah, pahala Allah jauh lebih baik dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Pahala Allah bagi orang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Ilmu dan amal saleh jauh lebih baik dari apa yang dibanggakan oleh Qarun. Maka lihat, ternyata kemudian begitu mereka melihat kebesaran Qarun, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Ya, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi Qarun beserta harta kekayaannya. Maka disinilah Allah katakan, wa asbaha alladziina tamannaw makanah bil amsi yaqulun, maka jadilah orang-orang yang mereka dulu berangan-angan kedudukannya ingin seperti siapa? Qarun. Yang berangan-angan kedudukannya ingin seperti Qarun. Yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allah 'alaina. Lihat di sini, laula an manallahu alaina, kalau seandainya Allah tidak menganugerahkan, memberikan kepada kami, ya, pertolongan, la khasafa bina, pasti kami ikut apa? Tenggelam bersama siapa? Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Di sini, apa yang menimpa Qarun sudah bisa dibaca oleh orang yang berilmu. Ya, apa yang sedang dilakukan dan akibat orang yang menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan ilmu yang bermanfaat, orang yang berilmu sudah bisa membaca. Dan ini bukan peramal ya. Ini bukan peramal. Ini bukan peramal, tapi adalah sebuah kenyataan. Dalam nas Al-Quran dan ayat juga banyak. Bagaimana ancaman orang-orang yang menentang Allah. Innaladzina yuhadun Allah wa rasulah. Ulaika fil adhallin. Ya. Semuanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu fil azallin, di dalam kehinaan. Setiap orang yang menentang Allah dan Rasul mesti akan hina, tidak di dunia ya di akhirat. Ya. Itu sudah diketahui dalam ilmu, sehingga orang berilmu berhati-hati mengingatkan kepada mereka tidak berilmu. Jika kata Hasan Al-Basri rahimahullah, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-alim yara al-fitnah wa hiya muqbilah wa an-nasu la yarawnaha illa wa hiya mudbirah. Orang yang alim itu memandang fitnah yang muncul, ujian yang datang menimpa manusia itu di waktu yang akan datang. Dia sudah membaca apa yang akan datang. Ya. Tapi manusia itu tidak akan melihat kecuali kalau sudah lewat. Kalau sudah terjadi baru ngerti. Oh, ternyata seperti itu ya. Kalau saya ikut korun, nah bisa binasa saya. Setelah terjadi baru tahu. Orang yang alim, yara fitnah wa hiya muqbilah. Saya melihat apa yang akan terjadi ya dengan ilmunya. Maka barakallahu fikum, orang yang alim, orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya. Itulah keberuntungan orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Masih di antara faedah ilmu, manfaat orang mempelajari ilmu. Di antara keutamanya mereka orang berilmu, Allah jadikan kitab ilmu itu ada di dalam dada-dada orang berilmu. Ya. Allah jadikan ilmu itu berada di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Lihat dalam surat Al-Ankabut 49. Wal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Wal huwa ayatun bayyinat. Bahkan itulah ayat-ayat yang di mana fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dadanya orang-orang yang mereka diberi ilmu. Ilmu yang ada di dalam dada-dada mereka. Ya. Allah Ta'ala jadikan ilmu yang di dalam dada itu sebagai penjagaan terhadap diri mereka. Dan manfaatnya bisa dirasakan bagi orang lain. Ya. Ilmu yang di dalam dada yang mereka hafal dari Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Ini merupakan ilmu yang Allah jadikan terjaga di dalam dada. Sehingga ilmu itu bukan sekedar banyaknya kitab. Ya, standar orang yang berilmu itu bukan banyaknya apa? Kitab, riwayat. Tetapi orang yang takut kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan apa? Rasa khasyah. Takut yang dibangun di atas ilmu. Sehingga dikisahkan ketika terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, ya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di saat dimandikan itu dilepas bajunya atau tidak? Mereka ada yang mengatakan mau dilepas, biar mudah Pak Surya. Sebagian yang mengatakan jangan dilepas. Ya, bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba di saat mereka berselisih, terdengar sebuah nasihat dari kalangan sahabat. La tujarridu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian lepas pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun, ya, kemudian memandikan Nabi dengan tetap bajunya di apa? Pakaikan pada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena ilmu yang dihafal, ya, sehingga perselisihan mudah diapakan, diselesaikan. Dikisahkan pula sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu para sahabat berselisih tentang siapa yang akan jadi penggantinya. Ya. Maka kemudian sebagian orang-orang Ansar berkumpul di rumahnya Bani Sa'idah membicarakan tentang masalah kepemimpinannya, khalifahannya, menggantikan Rasulullah SAW. Sebagian mereka berkumpul dan mereka membicarakan masalah ini. Akhirnya barakallahu fikum, dibicarakan siapa yang paling berhak menjadi khalifah. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Quraisyun ulatu hadzal amr. Quraisy, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Quraisy adalah ulat pemegang kekuasaan dalam urusan ini. Ya. Hanya orang-orang Ansar, ya, mereka membaiat dan para sahabat yang lain dari kalangan muhajirin bersumpah setia memberikan ketaatan kepemimpinan khalifah setelah nabinya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga perselisihan itu hilang. Ya. Hilang, berakhir karena sebab datangnya dalil, datangnya sebuah hadis atau bimbingan Rasulullah SAW yang dihafal di dalam dada-dada para sahabat. Maka demikian pula barakallahu fikum, seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah adalah berusaha untuk banyak mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya, kita pelajari, kita berusaha mencatat dan menghafalnya, ya, dan menjaganya, karena itu merupakan salah satu asbab yang Allah jadikan banyaknya perkara-perkara akan menjadi mudah, ya, karena sebab terbimbing di atas ilmu tadi. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan masih banyak lagi insyaallah faedah dan manfaat yang ada daripada ilmu dan orang berilmu, dan ini di antara yang bisa kita bacakan, dan segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.